Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala al-musannifu hafizallahu ta'ala fi kitabih wa li hadha jaa'a fil Qur'anil Karim al-inkaru ala man attalahu an amrihi wa nahyihi wa thawabihi wa iqabihi wa anna qaila dhalika nasaballaha ila nasaballaha ila ma la yaliku bihi wa ila ma yatanazzahu anhu wa anna dhalika hukma sayyin wa anna dhalika hukma sayyin mimman hakama bihi alayhi hasbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para ikhwah yang dimuliakan Allah sekalian, kita akan kembali menguraikan tentang penjelasan kitab Fiqhul Asma'il Husna. Pada beberapa kesempatan yang lampau, kita telah menjelaskan bahwasanya mengenal nama Allah Subhanahu wa taala, mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala memiliki dampak yang begitu kuat ya bagi seorang mukmin dalam segala hal. Kemudian mengenal nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya juga begitu kuat hubungannya dengan segala sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan efeknya dan dampaknya pada alam semesta yang Dia ciptakan, semakin kita membuat bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat penciptaan makhluknya begitu besar, gunung contohnya, betapa kokohnya gunung ya, betapa kuatnya gunung, melihat penciptaan Allah Subhanahu wa taala lautan, betapa luasnya lautan dan betapa dalamnya dan betapa indah makhluk-makhluk yang terdapat dalamnya. Tatkala kita melihat, mendongakkan kepala kita ke atas, kita melihat langit, betapa indahnya langit, dan kita lihat bintang gemintang, betapa indahnya bintang-bintang tersebut. Apalagi semakin kita pelajari segala sesuatu yang terdapat di alam raya ini, semakin besar ya iman kita kepada Allah Jalla wa'ala. Planet yang begitu banyak ya, matahari yang begitu banyak, yang kita tahu hanya satu matahari, dan ada matahari yang jumlahnya ribuan kali lebih besar daripada matahari yang ada pada kita ini ya. Dan tiap kali kita melihat berbagai macam ciptaan Allah di alam raya ini, semakin bertambah kuatlah iman kita kepada Allah Jalla wa'ala. Dan setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu ada kaitannya terhadap makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali ya kepada pembahasan ini, berkata Asy-Syaikh Razzaq hafizahullah, "Wa li hadza jaa'a fil Qur'anil Karim." Oleh karena itu terdapat dalam keterangan Qur'anul Karim al-inkaru 'ala man attalahu an amrihi wa nahyihi wa thawabihi wa iqabihi. Pengingkaran terhadap orang-orang yang menafikan ya Allah Subhanahu wa taala dari perintah-perintahnya, larangan-larangannya, dari berbagai macam bentuk ganjaran-ganjarannya dan hukumannya ya. Wa anna qaila dzalika nasaballaha ila ma la yaliqu bihi wa ila ma yatanazzahu anhu. Orang yang meniadakan hubungan antara Allah Subhanahu wa taala dengan perintah-perintah Allah berupa syariat ini ya, penerangan larangan Allah Subhanahu wa taala dan berbagai macam ganjaran-ganjaran pahala yang Allah siapkan dan hukuman yang Allah siapkan, mereka telah menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala perkara yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa anna dzalika hukmun sayyi'un mimman hakama bihi alaih. Dan itu adalah keputusan yang salah ya terhadap orang-orang yang mengatakan demikian. Naam. Wa anna man nasabahu ila dzalik fama qaddarahu haqqo qadri wala adzamahu haqqo ta'zimi kama qala ta'ala fi haqqi munkiri an-nubuwah wa irsalir rusuli wa inzalil kutub wa ma qadarullaha haqqa qadrihi id qalu ma anzalallahu ala basharin min syai'. Di antara kelompok yang menyimpang dalam hal asma wa sifat adalah kelompok yang disebut dengan nama Mu'tazilah. Mu'tazilah ini mereka tidak mengakui adanya sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Semua nama-nama Allah yang banyak dalam Al-Qur'an kata mereka hanyalah merupakan a'lamun mahdhun. Hanyalah nama-nama belaka, tidak ada padanya sama sekali terlahir sifat. Nama Allah yang begitu banyak ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Azizul Jabbar, Al-Bari dan seterusnya. Kata mereka ini semua nama-nama belaka, tidak ada dalamnya kandungan apapun juga. Sebagaimana seseorang kadang punya nama yang banyak, namanya si Iwan, ya, dalam satu sisi lain namanya si Handoko, namanya si Dodi. Kadang-kadang satu orang memiliki 3-4 nama, tidak memiliki sama sekali apapun konsekuensi, ya. Tetapi Ahlu Sunnah mengatakan tidak, setiap nama Allah Subhanahu wa taala itu sempurna karena dalamnya terkandung sifat-sifat, ya. Karena itulah mereka menganggap semua nama-nama Allah itu satu saja, enggak ada bedanya, tidak terlahir daripada sifat, ya. Berkata Syekh Hafizahullah, "Wa anna man nasabahu ila dzalika fama qaddarahu haqq qadri." Orang-orang yang menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah itu lepas dirinya, zatnya daripada sifat-sifatnya dan nama-namanya adalah orang yang tidak mampu dan tidak tahu bagaimana menempatkan Allah pada tempat yang layak. Wala 'azzamahu haqq ta'zimi. Dia tidaklah mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, fi haqqi munkirin nubuwah, terhadap orang-orang mengingkari kenabian. Kata mereka tak ada nabi. Wa irsalir rusul, mengingkari adanya utusan-utusan Allah yang dikirim. Wa inzalil kutub, yang mengingkari adanya kitab-kitab yang pernah Allah turunkan. Mereka ingkari semua, tidak ada rasul, tidak ada kitab, ya, tidak ada nabi. Allah berfirman, wa ma qadarullaha haqqa qadrih, mereka tidak menempatkan Allah pada tempat yang layak. Idh qalu, tatkala mereka berani mengatakan, ma anzalallahu ala basharin syai, tidak pernah Allah turunkan kepada makhluk manusia apapun juga berupa risalah atau kenabian. Ya, orang yang mengatakan tidak ada rasul, ya, tak ada gunanya rasul dan tidak pernah ada yang namanya rasul, itu hanyalah dikarang-karang manusia saja. Maka mereka tidaklah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Naam. Wa qala ta'ala fi haqqi munkiril ma'adi wat thawabi wal iqab. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminihi. Wa qala ta'ala fi haqqi munkiril ma'ad. Allah berfirman terhadap orang-orang yang mengingkari akan adanya hari berbangkit kelak, dikembalikannya jasad setelah hancur lebur, mengingkari adanya ganjaran pahala, mengingkari adanya, ya, siksaan-siksaan, hukuman-hukuman. Apa kata Allah? Wa ma qadarullaha haqqa qadrih, mereka tidak menempatkan Allah sebagaimana layak, layaknya ditempatkan. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumul qiyamah, padahal bumi ini sepenuhnya kelak dalam genggamannya di hari kiamat. Was samawati matwiyatun bi yaminihi, dan seluruh langit-langit itu digulungnya dengan tangan kanannya. Ya, kita ini di mana sekarang berada? Di Batu Aji. Jika antum lihat dalam peta, lihatlah dalam map contohnya, betapa kecilnya Batu Aji itu dalam peta. Dalam peta Sumatera begitu kecilnya Pulau Batam. Ya, dalam peta Pulau Batam betapa kecilnya Batu Aji. Dalam Batu Aji itu betapa kecilnya Masjid Sabilun Najah. Ya, jika antum besarkan lagi dibandingkan dengan peta dunia ini, tak ada apa-apanya Batu Aji ini. Jika dunia ini seluruhnya dibandingkan dengan planet-planet, tak ada apa-apanya. Begitulah seterusnya. Ya, bumi ini yang begitu kecil akan ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Ya. Dan langit digulung dengan tangan kanannya. Orang-orang yang mengingkari adanya hari berbangkit, mengingkari adanya kenabian, mengingkari adanya kitab, semuanya mereka tidak layak menempatkan Allah pada tempat yang sebenarnya. Naam. Wa qala fi haqqi man jawwaza 'ani taswiyah bainal mukhtalifain kal abrari wal fujjari wal mu'minina wal kuffar. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون فأخبر أن هذا حكم سيء لا يليق به تأباه أسماؤه وصفاته وقال في حق من جوز التسوية bainal mukhtalifain. Allah Subhanahu wa taala berfirman membantah orang-orang yang mengatakan ya dapat dikumpulkan dua hal yang bertentangan. Kal abrari wal fujjar. Tak ada beda menurut mereka antara orang-orang yang baik dan orang-orang yang jahat, wal mu'minina wal kufar. Yang mengatakan enggak ada beda antara orang mukmin dan orang kafir, semua sama, mati selesai binasa. Itulah ungkapan mereka. Ya. Tidak ada hari berbangkit, tidak ada hari kiamat, tidak ada balasan, tidak ada ganjaran. Semua orang mati selesai habis perkara. Kalau andai kata semua orang mati sama keadaannya habis perkara, tidak akan ada hari berbangkit. Alangkah nikmatnya orang-orang yang berbuat kejahatan di bumi ini, yang merampok, yang mencuri, memeras, menipu. Mereka mati sebagaimana matinya orang yang diperas, yang ditipu, yang dirampok, yang dicuri. Tidak ada hari berbangkit, tidak ada balasan. Alangkah nikmatnya hidup ini. Ya, dan inilah ungkapan orang-orang ateis dan sejenisnya. Ya, iyadzan billah. Kata mereka sama saja nanti dalam keadaan mati. Apakah orang saleh, apakah orang taleh, ahli ibadah yang taat beribadah menyembah Allah, pelacur, enggak ada beda, semua sama. Kata mereka. Ya, maka Allah mengingkari orang-orang berpikiran seperti ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Am hasibal ladzina jatarahu sayyiat. Apakah orang-orang berbuat dosa dan kesalahan-kesalahan itu menganggap annaj'alahum kalladzina amanu, kami akan samakan mereka kelak di hari berbangkit, di hari pembalasan di dunia ini, dengan orang-orang beriman, wa amilus salihat, dengan orang-orang beramal saleh, sawaan, sama, enggak ada beda, mahyahum wa mamatuhum, hidupnya sama, matinya sama. Apakah mungkin? Ya. Sa'amayah kumun. Alangkah jelek apa yang mereka hukumkan, alangkah jelek apa yang mereka telah putuskan. Nikmat sekali orang-orang yang menjadi apa namanya koruptor, memeras uang negara, menghabiskan kas negara, menjual negerinya, menjadikan bangsanya sebagai budak-budak dan seterusnya. Nikmat sekali matinya mereka. Ya. Nikmat sekali andai kata tidak ada hari berbangkit. Ada orang yang dizalimi, lihatlah tukang begal di mana-mana di Jakarta beberapa hari ke belakang, subhanallah, ada anak-anak iseng, enggak ada sama sekali mereka memiliki rasa belas kasih. Tiap kali lewat orang pelan-pelan mereka sabit, mereka bacok. Tak ada sama sekali kepentingan, bukan dirampok, enggak, dibiarkan saja. Sekedar bersenang-senang mencincang-cincang tubuh manusia. Anak-anak muda pakai kelewang-kelewang lewat, mereka sambar. Ada yang kakinya hampir putus, ada yang kepalanya hampir putus. Setelah itu mereka lari ketawa-ketawa, mereka share di Facebook mereka. Ya, mereka telah membuat geger dunia. Apakah dapat dibenarkan orang yang mengatakan orang seperti ini, pemuda-pemuda begundal seperti ini, sama dengan pemuda-pemuda yang menghabiskan harinya di masjid ketika Ramadan, menghafal Quran, murojaah, menghafalkan hadis, beribadah. Apakah dapat disamakan? Matinya sama dan hidupnya sama? Alangkah jelek putusan mereka kalau demikian keadaannya. Berkata, ya, beliau, fa akhbaru anna hadha hukmun sayyi'un la yaliqu bihi ta'bahu asma'u wa sifatuhu. Kalau seperti ini keadaannya, mustahil. Dan inilah keputusan yang salah. Tak sesuai dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Di antara nama Allah Hakim, Maha Bijaksana, Al-Adl, Maha Adil. Apakah dapat disamakan orang-orang seperti ini? Mana keadilan Allah Subhanahu wa taala? Mana kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala? Mustahil. apakah layak dikatakan Allah sebagai Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Pemurah? Dia samakan antara para begajul, para perampok, para pendusta dengan orang-orang yang jujur, dengan orang-orang yang berbuat kebaikan untuk dirinya, untuk manusia, untuk orang lain. Dapatkah semua disamakan? Kalau disamakan, mana nama Allah yang namanya Rahman? Mana nama Allah yang namanya Rahim? Bagaimana dia samakan antara penjahat dengan seorang ulama? Tak sesuai. Orang-orang seperti ini dustakan oleh Allah SWT. Tidak ada akal mereka. Bagaimana disamakan antara seorang pelacur yang hidupnya penuh dilumur dengan noda-noda kekotoran, maksiat, dengan seorang yang taat kepada Allah SWT? Mustahil disamakan. Naam. Wa qala subhanahu, afahasibatum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو الرب لا إله إلا هو رب العرش الكريم أي عن هذا الظن والحسبان الذي تأباه أسماؤه وصفاته. وقال سبحانه الله بفرمان يا dalam surah Al-Mu'minun ayat 115 dan 116. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. Wahai manusia, pikirkan baik-baik. Apakah mungkin apakah kalian mengira kami menciptakan kalian abathan, sia-sia belaka, sekedar diciptakan setelah itu selesai, yang penting diciptakan dah selesai, tidak dibuat pedoman petunjuk kemana diarahkan, tidak ada perintah, tidak ada larangan. Apakah mungkin ya tanpa ada sama sekali apapun berupa pedoman yang harus dijadikan sebagai rujukan, tanpa ada sama sekali tujuan dalam hidup? Mustahil. Ya, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha? Apakah kalian mengira kami ciptakan kalian begitu saja? Ya, tanpa ada perintah, tanpa ada larangan, tanpa ada hukuman, tanpa dapat ya ganjaran, selesai. Tak tahu mau ke mana mengarah. Ya, mau ke mana dia berjalan? Apakah mungkin? Tak mungkin. Ya. Wa annakum ilayna la turja'un, apakah kalian mengira kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Diciptakan selesai, mati habis, jadi debu, jadi tanah, selesai. Tidak ada hari berbangkit, tak ada hari kembali, tak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah mungkin? Ya, setengah mati kita berpuasa dari pagi sampai tenggelam matahari. Sama dengan orang yang merokok di siang hari. Subhanallah, orang yang makan di siang hari tengah bolong. Ya, apakah dapat disamakan? Enggak mungkin dapat disamakan Allah Subhanahu wa taala. Si kawan setengah mati dalam rangka ketaatan kepada Allah, menahan diri tak makan, tak minum, menahan diri daripada istri yang Allah halalkan. Yang satu lain makan, minum, bahkan berzina di siang hari bulan Ramadan. Kemudian matinya sama? Subhanallah. Habis, tak ada hari kembali, tak dibangkitkan lagi. Kalau begitu untuk apa kita berbuat segala macam kebaikan di dunia ini? Subhanallah. Itulah beda orang-orang mukmin dengan orang kafir. Orang mukmin semua yang dia buat di dunia ini dia jadikan sebagai perhitungan yang diharapkan kebaikannya kelak setelah dia meninggal di hari akhirat. Apapun perbuatan seorang mukmin yang jujur, tak berbuat sama sekali kejahatan, kezaliman, tegak dan keadilan, dia bukan sekarang diharapkan balasannya saja, tapi juga balasan setelah kematian. Dia tidak berani berbuat kejahatan, korupsi, manipulasi, mencopet, merampok, merampas, tak berani. Karena dia ingat dan dia hitung-hitung akan ada hari berbangkit. Tak berani dia menzalimi orang, mengambil harta orang. Dia tahu akan ada hari berbangkit. Subhanallah. Adapun orang-orang kafir, walaupun mereka menjalankan disiplin di negeri mereka, peraturan negeri mereka, itu hanya sekedar untuk peraturan di dunia. Ya, karena takut hukuman, di mana-mana CCTV. Itulah orang-orang kafir. Orang mukmin CCTV-nya ada dalam hatinya. Yang dia merasa apapun dia perbuat dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada masa Khulafaur Rasyidin, pada masa Abu Bakar menjabat sebagai khalifah, tidak ada kejahatan. Bahkan satu tahun Umar duduk sebagai qadhi, tidak ada orang datang yang bermasalah, tak ada sama sekali permasalahan. Subhanallah. Karena mereka dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala ini, apakah kalian mengira kalian ciptakan begitu saja dan tidak kembali kepada kami? Fata'alallah, maha tinggi Allah daripada apa yang kalian sangkakan demikian. Maha tinggi Allah daripada apa yang kalian pikirkan seperti demikian. menyamakan antara orang-orang fasik dan orang-orang beriman. Ya, mustahil. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala, fata'alallahu. Maha tinggi Allah daripada apa yang mereka sangkakan. Dialah Allah Al-Malikul Haqq. Dialah raja yang sebenar-benarnya raja. Adapun semua raja-raja di dunia ini hanyalah raja yang sifatnya ya relatif. Pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa sifatnya relatif yang diberikan Allah sesaat. Paling kuat sampai dia mati tak jadi raja lagi. Sampai pensiun tak jadi lagi, tak jadi raja, tak jadi presiden, tak jadi kepala negara. Dan kerajaan yang mereka miliki kerajaan terbatas, satu negeri, ya, satu dua negeri, satu wilayah, satu kecamatan, satu kabupaten. Adapun Allah Al-Malikul Haq, dialah raja yang sebenar-benarnya, pemilik segala sesuatu. Ya. Maha tinggi Allah, pemilik segala sesuatu, untuk menyamakan orang-orang yang beranggapan demikian, untuk menyamakan antara orang fasik dan orang baik. Ya, antara orang yang saleh dan orang yang talih, antara mukmin kafir. Maha tinggi Allah. Ya, yang dialah pemilik segala sesuatu, dialah raja maha diraja. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang berhak diibadati kecuali Dia semata. Huwa Rabbul Arsyil Rabbul Arsyil Karim. Dialah Tuhan pemilik arsy yang maha mulia. Ai an hadza dhann, maha tinggi Allah daripada prasangka jelek seperti ini. Wal hisban alladhi ta'bahu asma'u wa sifatuhu. Prasangka-prasangka yang tidak akan dapat sama sekali diterima dengan banyaknya nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Na'am. Wa nadairu hadza fil Qur'ani katsiran. Yanfi fiha an nafsihi khilafu mujabi asma'ihi wa sifatihi. إذ ذلك مستلزم تعطيلها عن كمالها ومقتضياتها ونظائر هذا في القرآن كثيرة. Banyak yang semisal ayat-ayat ini dalam Al-Qur'an Al-Karim. Yanfi fiha an nafsi khilafa mujib asma'ihi wa sifatihi. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala menafikan dari dirinya untuk menyelisihi segala sesuatu. Ya, yang bagian daripada konsekuensi nama-namanya dan sifat-sifatnya. Mustahil. Nama Allah Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahim disamakan antara pencopet dengan seorang kiai yang taat, mustahil. Tak akan mungkin ada dalam sejarah nama-nama Allah dan sifat-sifatnya seperti itu. Untuk apa nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim kalau seperti itu keadaannya? Mustahil. Untuk apa nama Allah Al-Hakim, Maha Bijaksana? Untuk apa nama Allah Al-Adlu, Al-Hakamul Adlu dan seterusnya? Mustahil. Idzalika mustalzimun ta'tilha. Itu sama dengan mentaktilkan, menafikan, menolak, ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana i'tikad orang-orang Mu'tazilah, nama-nama belaka. Ya, sebagaimana manusia kadang namanya Mahmud artinya terpuji, orangnya kikir. Ini nama saja Mahmud. Siapa namanya? Oh, Mahmud terpuji, orangnya kikir. Nauzubillah. Itu pada makhluk manusia tidak identik namanya dengan dirinya. Namanya Karim yang maha dermawan tapi pelit, subhanallah. Ada namanya Sakhi yang maha dermawan tapi bakhil. Ada yang namanya Syuja artinya pemberani tapi paling pengecut, lewat kuburan tak berani, terkencing-kencing. Namanya Syuja, tidak identik antara nama dengan dirinya. Tapi Allah semua nama-namanya identik dengan dirinya. Al-Barrur Rahim, dialah Tuhan yang maha baik, sesuai identik dengan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang kafir pun makan daripada kebaikan Allah. Bayangkan kita berpuasa dari pagi sampai tenggelam matahari, orang kafir makan dari pagi sampai tenggelam matahari, semua dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Mereka pun makan, mereka minum bersenang-senang. Tapi tidak di akhirat, kata Allah, ya, ajjaltum tayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha. Semua kenikmatan telah kena ambil cash di dunia. Sekarang enggak ada lagi bagian untuk kalian. Subhanallah. Bagian daripada rahmat Allah sehingga orang kafir pun makan, minum, bersenang-senang dan seterusnya. Subhanallah. Ya. Naam. Wa 'alaihi fa inna min anfa'i ma yakunu lil 'abdi fi hadzal bab mutala'atu muqtadayat muqtadayatil asma'il husna wa ta'ammul fi mujibatiha. Hasbuka. Wa alaihi maka syukiyanya fa inna min anfa'i ma yakunu lil 'abdi fi hadzal bab. Yang paling penting bagi seorang dalam perkara ini mutala'ata muqtadayatil asma'il husna. Hendaklah dia benar-benar memperhatikan, memikirkan segala macam bentuk konsekuensi yang terlahir daripada nama-nama Allah yang maha baik. Bukan sekedar kita sebut-sebut saja, kita nyanyikan Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Enak goyang-goyang kepala. Bukan itu tujuannya. Pelajari setiap nama ini apa kandungannya. Subhanallah. As-Sami. Dia lama mendengar. Apa konsekuensinya? Hati-hati ketika ngomong. Allah mendengar lo apa yang kau ucapkan. Engkau bersumpah palsu, kau nekat, Allah mendengar apa yang kau katakan. Orang yang berani berdusta karena hilang dari dalam benaknya nama Allah As-Sami. Sehingga dia berdusta. Ya, di pasar-pasar penjual pedagang semuanya berdusta kecuali dirahmati Allah. Ini sumpah kejual rugi ini. Subhanallah. Mana ada orang mau jual rugi? Itu apa pedagang kalau anda kata jual rugi? Subhanallah. Ya. Anda yang kata dia tahu nama Allah As-Sami' saja terkontrol ucapannya. Tak berani ghibah. Tak berani mencela-cela orang, mengupat orang. Kenapa? Ada Allah yang namanya As-Sami'. Subhanallah. Seyogyanya setiap hamba memperhatikan nama-nama Allah dan apa konsekuensi yang terlahir di sana. Subhanallah. Ar-Razzaq. Inna Allaha huwar Razzaqu. Dialah Allah, Dia pemberi rezeki. Dzul Quwwah Al-Matin. Pemilik kekuatan yang maha dahsyat. Oh, rezeki bukan di tangan bosku. Kata bos, kau jangan-jangan sholat. Kau datang di sini bukan untuk sholat, kau datang untuk kerja. Subhanallah. Iya pula, aku datang untuk kerja bukan untuk sholat. Tinggalkannya sholatnya. Kalau aku sholat dipecat. Dahlah, tak apalah, gak usah sholat lah. Subhanallah. Ini orang jahil. Dia tidak tahu Allah itu Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Kalau engkau lepas daripada orang ini, apakah kau kira engkau akan mati kelaparan? Bekerja sebagai ya, pembantu rumah tangga di rumah orang Nasrani lagi, orang Nasara, yang pada hari Minggu sebagai seorang pembantu disuruh bawa ini anak-anak ke dalam rumah ibadah mereka. Subhanallah. Kadang-kadang, maaf kata, disuruh nih tolong gorengkan benda ini, apa ini, daging ini, daging bidua ini, tolong kau gorengkan dulu. Saya orang Muslim. Itu agamamu, urusan kau, tapi kau bekerja di sini. Masak, goreng. Goreng kawan. Subhanallah. Kalau dia tahu Allah Ar-Razzaq, sekarang saya berhenti sekarang. Saya tidak akan goreng ini benda yang haram. Saya keluar. Tahu dia Ar-Razzaq. Kau mau masuk perusahaan ini, kau lepas tu jilbabmu itu. Payah cari kerja, Ustaz, di mana-mana. Syukur saya dapat ini. Sudah melamar ke mana-mana. Setengah mati melamar ini diterima, masa harus saya tolak gara-gara saya disuruh lepas sebab biarlah saya lepas saja. Ini orang tidak tahu Allah adalah Razzaq. Sibuk datang cari penglaris ke dukun-dukun. Banyak dukun-dukun. Namanya orang pintar, enggak dukun namanya. Orang yang pintar ngakali orang. Orang pintar datang, Pak, saya buat restoran ini, cobalah supaya laris ini. Datang, subhanallah, buat penglaris, ya, yang laris dukun itu bukan dia, subhanallah, usahanya macet, rumah makannya sepi, kayaknya ada orang ngerjain rumah makan saya ini, kayaknya ada orang cari dukun segala macam, ya, ini orang tak tahu Allah namanya Ar-Razzaq, takut tak makan. Padahal subhanallah, kata Allah, ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk melata di muka bumi ini kecuali rezekinya Allah tanggung. Makhluk melata, lalat saja ada rezekinya, semut ada rezekinya, tungau ada rezekinya. Subhanallah. Masa orang sebesar kita S1, S2, S7 takut tak dapat rezeki, ngapa kau tak kawin-kawin? Alastad, untuk diriku sendiri aja tak sanggup aku, cemana ngasih makanan orang? Dikiranya rezeki dia yang datangkan. Berapa anakmu? 1, enggak tambah lagi. 1 aja tak cemana nyekolahkannya nanti ini, tak cemana kasih makannya ini. Dikiranya dia kasih makan anak. Subhanallah. Dia tak tahu Allah Razzaq. Itulah seharusnya kita pelajari setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan apa yang terlahir daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Qawiyyu, dialah yang Maha Kuat. Seorang hamba yang tahu Allah Maha Kuat, dia lihat bangsa-bangsa yang besar, bangsa-bangsa yang maju, dia tidak sedikit pun takjub kepada mereka. Bukan itu yang kuat. Di balik mereka ada yang Maha Kuat, Allah Subhanahu wa taala. Tak takut berjumpa dengan makhluk. Berapa banyak orang subhanallah merundukkan kepalanya kepada makhluk. Ini bos saya, ini pejabat, ini tunduk. Kalau boleh sujud, sujud. Kalau boleh disuruh cium kaki, dia cium kakinya. Yang penting banyak-banyak kasih uang. Subhanallah. Allahu Akbar. Orang mu'min tidak. Kau siapa? Pejabat. Sebentar lagi kau akan segera sekarat. Berapa lama kau jabat? Jabatanmu. Dan engkau bukan Maha Kuat. Berapa banyak pejabat akhirnya sakit sekarat. Ada yang pejabat yang kena stroke atau enggak? Ada. Stroke. Dahulu kala tiap jalan semua orang bentangkan jalan mengeluh-eluhkan dia. Sekarang mulutnya merot-merot, tangannya berputar-putar, jalannya pincang-pincang, jabatan telah hilang. Nengok pun orang malas lagi. Subhanallah. Jadi orang memahami nama Allah mulia. Tak akan ada orang yang memahami nama Allah dengan benar hina, bergantung kepada manusia. Tolonglah, tolonglah, mintalah. Enggak ada. Dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada orang yang tukang mengeluh. Bentar-bentar jumpa zaman akhir, alah payah lah, rezeki sempit sekarang. Zaman ini zaman yang payah. Tak ada. Itu orang yang kurang memahami nama Allah sifatnya. Subhanallah. Ya. Bayantu jami'an? Bayantu kelas? Iqra. وتأمل في موجباتها وحسن دلالتها على كمال مبدعها وعظمته مبدعها وعلى كمال مبدعها وعظمة خالقها. نعم. Jadi kata beliau, saya ulangi, wa alaihi fa inna min anfa'i ma yakunu lil'abdi, sesungguhnya yang paling bermanfaat bagi seorang hamba fi hadzal bab, dalam perkara ini, mutala'ata muqtadayatil asma', memperhatikan, memikirkan konsekuensi depan nama-nama Allah al-husna yang maha baik, ya, wa ta'ammula fi mujibatiha, memperhatikan apa dampaknya daripada nama-nama tersebut yang terlahir, wa husni dilalatiha, dan dia memikirkan bahwasanya segala macam nama-nama tersebut memiliki efek yang begitu kuat, ala kamali mubdi'ah, menunjukkan sempurnanya Allah Tabaraka Ta'ala yang telah membuat segala sesuatu, ya alam kamali mubdi'iha, menciptakan segala sesuatu tidak pernah ada sebelumnya semisalnya, wa 'azamati khaliqiha, akhirnya dia pun sadar kebesaran sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa annahu subhanahu atqanuha wa ahkamuha ghayat al-itqani wal ihkam ma tara fi khalqi ar-rahmani min tafawut. وكل اسم من أسماء الله الحسنى يقتضي آثاره من الخلق والتكوين. وأنه سبحانه أتقنها. Yakinlah dia setelah dia perhatikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan alam pencipta ini, Allah Maha sempurna, wa ahkamaha ghayatul itqan, semua diciptakan dengan sempurna tanpa ada cacat, wal ihkam, ya, sempurna bagaimana Allah ciptakan manusia begitu sempurna. Mata ditempatkan di sini, subhanallah, dua mata ini, cari tempat yang lebih layak daripada dua tempat mata di sini. Kalau di atas kepala kita mata, gimana, apa jadinya? Kalau kepala di belakang kepala mata kita dua ini, bagaimana? jadinya. Apalagi andai kata mata ditempatkan mungkin di bahu kita atau di punggung kita, tak ada tempat yang lebih layak daripada di sini. Subhanallah. Dia perhatikan dalam dirinya. Dia lihat tangannya, jari-jari kita yang berbeda-beda tingginya ini. Coba andai kata sama semua, indah atau enggak? Tak bisa kita megang, tak bisa kita. Saya enggak bisa ngangkat seperti gini kalau semuanya sama. Subhanallah. Dia buat ada ruas-ruas, supaya bisa bergerak-gerak seperti gini. Andai kita tak ada ruas, apa jadinya? Gimana kita makan gini ya? Kayak beku kita makan. Subhanallah. Lihatlah, tidak semua Allah buat padanya ada bulu yang tumbuh. Ini enggak ada bulu ini. Tapak kaki kita tak ada bulu. Dan lihatlah bagaimana Allah ciptakan tapak kaki kuda dan tapak kaki kita. Sama atau enggak sama? Kuda walaupun tak pakai sepatu, dia punya sepatu sendiri. Tapak kaki unta tak ada antum heboh-heboh siapkan untuk apa unta sepatunya. Kasihan di padang pasir unta, kakinya kasihan, kita buatlah sepatu unta. Tak ada. Allah sempurnakan kaki unta. Tapaknya begitu kuat, begitu kokoh. Subhanallah. Semuanya menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah ciptakan unta berbeda dengan harimau, berbeda dengan singa, semuanya. Dan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan binatang-binatang, ada yang memakan rumputan, ilalang, tumbuh-tumbuhan, ada yang makan hanya daging-daging yang buas, semuanya Allah ciptakan berbeda-beda. Allah ciptakan berbagai macam tumbuhan. Ada yang tumbuhan menjalar, menjalar di tanah, besar-besar. Semangka segini besarnya, buahnya segini, batangnya segini, daunnya segini, buahnya segini, dibuat menjalar. Coba semangka segini dibuat tinggi-tinggi, jatuh kena kepala, apa jadinya? Subhanallah. Ada yang menjalar seperti anggur, macam-macam, paria, ya, menjalar dia. Tak mau tumbuh tegak gini dia kemana-mana. Ada yang tumbuh tegak, subhanallah. Ada yang buahnya di atas muka bumi, ada yang di atas pohon. Ada buah-buah Allah jaga supaya tidak masuk berbagai macam debu-debu. Perhatikanlah pisang. Kalau tak ada kulitnya, gimana kita makan pisang? Subhanallah, tinggal kayak kera langsung makan. Subhanallah, lezat cita rasanya. Ada buah, ada bungkusnya. Lihatlah salak, ada bungkusnya. Subhanallah, perhatikan. Semuanya ada buah tak berbungkus, ada yang berbungkus, macam-macam. Ada juga yang buah dalam apa? Tanah, ubi, keladi, talas. Allah ciptakan berbeda-beda. Semuanya sesuai dengan kodratnya. Allahu Akbar. Ya. Nah, jadi kata beliau, yang paling bermanfaat adalah memikirkan ini semua. Wata'amula fi mujibatiha, wahusni dilalatiha ala kamali mabdiha, menunjukkan sempurnanya yang menciptakannya. Wa azamati khaliqiha, betapa agung sang pencipta. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempurnakan penciptaannya sesempurna-sempurnanya. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawud, tak pernah kau lihat dalam penciptaan Allah ada sedikit pun cacat. Tak ada, semua sempurna. Masuk ke dalam lautan, lihatlah karang-karang di lautan, terumbu-terumbu karang indah. Lalai kita tak mau keluar dari sana. Subhanallah, indah sekali. Ya, bagaimana rumputan di lautan itu begitu indahnya, bagaimana karang-karang yang hidup menjadi besar, menjadi besar. Bagaimana ada binatang yang kerjanya hanya sebagai tukang korek saja. Ya, antum tengok di lautan itu, ada binatang dia tukang korek, dikorekkan untuk ikan, kepiting tukang korek. Subhanallah. Macam-macam makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kerbau tatkala tak memiliki tangan, garuk-garuk punggung, Allah ciptakan apa? Burung-burung yang subhanallah, mematuk segala macam kotoran-kotoran, ya, kutu-kutu di atas kerbau dipatuk oleh apa? Burung. Karena kerbau tak bisa gini-gini kayak kita. Subhanallah. Semuanya Allah ciptakan dengan ideal. satu sama lain saling membersihkan, saling ya membantu. Tak pernah kau lihat dalam ciptaan Allah ada sedikit pun aib, celah, cacat, tak ada. Ini diciptakan manusia nih, banyak cacatnya nih. Samakan dengan daun yang asli. Ada daun yang warna merah, ada yang hanya pucuknya merah, ada yang daun subhanallah indah bergulung. Siapa yang bisa buat? Ada yang kadang-kadang warnanya kekuning-kuningan, ada yang hijau. Tak pernah orang cet tu daun sebagaimana ini dicet. Subhanallah, maha sempurna. Kata beliau, wa kullu ismin min asma'illahil husna yaqtadhi atharuhu min al-khalqi wat-taqwin. Setiap nama-nama Allah tabaraka taala pasti memiliki dampak, efek yang jika dipikirkan begitu dalam terhadap penciptaan makhluk. Subhanallah. Saya membaca satu paragraf lagi, tapi sudah jam 6 kurang 5. Tak sempat lagi. Nanti antum tinggalkan saya. Antum baca dua baris saja. Fasmuhu Al-Hamidul Majid yamna'u tarkal insani sudan muhmalan mu'attalan la yu'mar wa la yunha wa la yusabu wa la yu'aqab. Hasbuk, sampai di situ saja. Fasmuhul Hamid, di antara nama Allah namanya Al-Hamid Al-Majid. Dialah yang maha terpuji. Al-Hamid yang maha terpuji, Al-Majid. Ya. Al-Majid yang memiliki kemuliaan. Dialah Tuhan yang maha terpuji yang memiliki kemuliaan. Nama Allah Al-Hamid Al-Majid yang maha terpuji memiliki kemuliaan. Yamna'u tarkal insan sudan. Mustahil kalaulah Allah bernama maha terpuji pemilik kemuliaan membiarkan manusia begitu saja muhmalan mu'attalan, dibiarkan setelah ciptakan seperti itu saja, tak diperintah, tak disuruh, la yu'mar wa la yunha wa la yuthab, tak diberikan ganjaran, wa la yu'aqab, tak diberikan hukuman. Mustahil, berarti tidaklah Allah terpuji. Apa terpujinya? Tuhan yang menyamakan antara orang yang berbuat kejahatan, antara yang membunuh dan yang dibunuh disamakan. Itu Tuhan, bukan Tuhan yang terpuji. Pemilik kemuliaan, enggak ada seperti itu kemuliaan. Disamakan antara orang yang meminta ke dukun dengan orang minta kepada Allah Ar-Rahman, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pak dukun, Pak dukun, Pak dukun. Disamakan. Mustahil. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.